Kota yang paling banyak mobil Rolls Royce adalah Hong Kong. Wow, pasti yang punya cantik. Mengikat dan menjepit rambut setiap hari dapat menyebabkan kebotakan dan migrain. Aduh, sakit kepalaku. Mau tahu? Mau tahu? Mau.